Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-9 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang beriman dengan takdir dan mengambil sebab bagian yang pertama. Seorang yang beriman, selain diperintah untuk beriman dengan takdir Allah, juga diperintah untuk mengambil sebab dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bertawakal kepada sebab tersebut. Rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah azza wa jal, dan kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kemudian apabila sudah selesai salat Jumat, maka hendaklah kalian menyebar di permukaan bumi dan carilah dari karunia Allah dan perbanyaklah di dalam mengingat Allah, semoga kalian beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Dan Allah berfirman, wa ahallallahul bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahtazima ahadukum huzmatan min hatabin fayahmilaha ala dhahrihi fayabi'aha khairun lahu min an yas'ala rajulan yu'tihi aw yamna'uhu. Sungguh salah seorang di antara kalian mencari satu ikat kayu bakar kemudian mengangkatnya di atas punggungnya lebih baik daripada dia meminta orang lain baik diberi atau tidak diberi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la ruziqtum kama turzaqu at-tayru taghdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi-pagi mereka pergi dalam keadaan lapar dan datang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan burung di dalam mencari rezeki tidak hanya berdiam diri dan berpangku tangan di sarangnya, tetapi dia pergi mencari sebab di dalam mendapatkan rezeki tersebut. Dan dahulu para nabi alaihimussalam bekerja dan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan takdir Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum laya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidaklah mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali mereka memakan makanan dan pergi ke pasar. Al-Furqan ayat 20. Dan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Zakaria'u Najjaran. Dahulu Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim. Dan Nabi Musa alaihissalam pernah bekerja sebagai seorang penggembala untuk orang yang soleh dari Madian selama beberapa tahun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 27. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.